Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana Sa'd ibn Tariq ibn Asyam al-Asja'i qala haddatsani Abi qala kunna naqdu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayaji'ur rajul wa taji'ul mar'ah fayaqul ya Rasulullah kaifa aqulu idza shallaitu fayaqulu qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni faqad jama'at laka dunyaka wa akhiratak. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Furad telah menceritakan kepada kami Ali ibn Abdullah. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana Sa'd dan beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sa'd ibn Tariq ibn Asyam al-Asja'i. Dia mengatakan telah mengkabarkan kepadaku ayahku yaitu Tariq ibn Asyam al-Asja'i radhiyallahu ta'ala. Qala kunna naqdu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pergi di pagi hari menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaji'ur rajul wa taji'ul mar'ah. Datang laki-laki, demikian pula datang yang perempuan. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ingin mengambil ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam, datang di pagi hari menemui beliau alaihi salatu wasallam. Yang laki-laki datang, demikian pula yang wanita juga datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, kemudian bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, kaifa aqulu idza shallaitu? Ya Rasulullah, apakah yang aku ucapkan ketika aku melaksanakan ibadah salat? Apa yang aku lafadzkan? Zikir apa yang aku ucapkan di dalam salat? Fayaqulu, maka beliau menjawab, kul, katakanlah, Allahumma ighfirli warhamni, wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, dan rahmatilah aku, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku, dan berikanlah rizki kepadaku. Faqad jama'at laka dunyaka wa akhiratak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh kalimat-kalimat ini, zikir-zikir ini ketika engkau ucapkan telah mengumpulkan untukmu dunia dan akhiratmu. Mengumpulkan bagimu duniamu, demikian juga kebaikan akhiratmu. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat. Dan ini diucapkan ketika duduk di antara dua sujud. Dan juga hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka tidak memiliki pengetahuan, mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ilmu agama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka semua. Namun kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, wa hadzal haditsu fihi awwalan wujubu su'ali ahli al-'ilm wa la yajuzu as-sukutu 'ala al-jahl. Dan hadis ini di dalamnya pertama ada faedah yang berkaitan dengan wajibnya bertanya kepada ahlul ilm, mereka para ulama, orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam. Wajib untuk bertanya kepada mereka dan tidak diperbolehkan untuk diam di atas kebodohan, di atas ketidaktahuan. Dia tidak memiliki ilmunya, tidak faham tentang perkara yang akan dia lakukan, amalan ibadah yang akan dia kerjakan. Lantas dia diam, tidak mau bertanya, maka ini tidak diperbolehkan. Bal yajibu 'alal 'ammi wa man qalla nasibuhu minal 'ilm an yas'alal ulama walau ba'udat amakinuhum yadhhab wa yas'al wa yarhal. Bahkan wajib hukumnya bagi seorang 'ammi, orang yang masih awam, belum pernah mengenal ilmu, atau orang-orang yang ilmunya masih sedikit, qalla nasibuhu minal 'ilm, masih sedikit ilmu yang dia pelajari, baru 6 sedikit perkara-perkara agama yang dia ketahui, wajib baginya untuk bertanya kepada para ulama ahlul ilm, meskipun tempat mereka berjauhan. Hendaknya dia pergi bertanya dan melakukan rihlah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan keikhlasan, dan untuk menghilangkan kebodohan dari darinya, sehingga dia bisa beramal di atas ilmu, beribadah di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dan beramal sesuai apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, terlebih di zaman kita sekarang begitu banyak kemudahan, ketika dia tidak mampu untuk pergi ke tempat para ulama atau melakukan rihlah perjalanan yang jauh, dia bisa menghubungi para ulama dengan fasilitas yang ada di zaman sekarang, dengan telepon atau yang semisalnya, mengirim 6 pesan, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu yang sedang dia butuhkan dan bisa menghilangkan kebodohan darinya. Wala yajuzu lahu an yabqa jahilan fi hayatih, karena tidak boleh dia terus menerus di atas kebodohan, di atas ketidaktahuan di dalam hidupnya. Qala fal jahlu da'un wa syarrun 'alal insan wa miftahul ilmi as-su'al. Maka kebodohan itu adalah penyakit dan kejelekan bagi seseorang. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam al-jahl. Baik itu dalam urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat, yang mana itu merupakan bekal untuk dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga miftahul ilm, kunci daripada ilmu agama, itu adalah bertanya. Kunci daripada ilmu pengetahuan itu adalah dengan bertanya. Kama qila al-ilmu su'alun wa jawab. Sebagaimana dikatakan bahwasanya ilmu itu adalah pertanyaan dan jawaban. Ilmu itu apa? Adanya pertanyaan, kemudian adanya jawaban. Wa qad ja'atil as'ilatu wal ajwibatu fil Qur'anil Karim. Dan sungguh telah datang bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan, demikian pula disertai jawaban-jawabannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, di antaranya surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hilal, bulan sabit, hilal yang muncul di setiap bulannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Katakanlah dia adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Demikian pula ayat yang lain contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 219, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepadamu tentang apa itu khamr, hukum tentang meminum khamr, dan juga al-maisir, perjudian. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa. Wa manafi'u lin-nas, dan manfaat bagi manusia. Ini awal pertama kali diharamkannya al-khamr. Kemudian tingkatan yang kedua, dilarang ketika di waktu-waktu sholat. Dan tingkatan yang terakhir, diharamkan mukhamr itu secara mutlak, tidak ada kebaikan dan manfaat sedikit pun padanya. Kemudian dari juga dalam surat Al-A'raf, yas'alunaka 'anissaah, mereka bertanya kepadamu tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Ayyana mursaha, kul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui kejadian kapan hari kiamat kecuali hanya Rabbku. Wa yas'alunaka madza yunfiqun? Yas'alunak madza yunfiqun? Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang bagus untuk diinfakkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, "Qul ma anfaqtum min khair falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil." Apa saja kebaikan yang engkau infakkan, maka berikanlah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang di jalan Allah. Wa ghairuha katsir, dan yang lainnya banyak. Contohnya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana ilmu di antaranya berisi tentang pertanyaan dan jawaban. Pentingnya bertanya yang berkaitan dengan masalah agama. Naam. Di antaranya juga pertanyaan yas'alunaka 'anil mahid, wa yas'alunaka 'anil yatama, wa yas'alunaka 'anil ruh. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Qur'an langsung diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang sedang ditanyakan. Qala wallahu azza wa jalla yujibu as-sa'ilina kama wa'adahum fin nususish shahihah. Dan Allah azza wa jalla memberikan jawaban bagi orang-orang hamba-hambanya yang bertanya sebagaimana Allah menjanjikan mereka di dalam nas-nas yang sahih. Demikian pula wa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yas'alunahu 'anil ahkam al-muta'alliqati bisya'air at-ta'abbudiyah kat-taharati was-shalati was-shaumi waz-zakati wal-hajj. Sebagaimana pula mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan syiar-syiar Islam, syiar-syiar ibadah seperti masalah toharoh, bersuci, naam, atau masalah ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Wa yas'alunaha nahu 'anil ahkami syar'iyyah wa huwa yujibuhum. Dan mereka juga bertanya tentang hukum-hukum syariat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, memberikan penjelasan, memberikan ilmu sehingga mereka bisa menghilangkan kebodohan dari mereka masing-masing dan bisa beramal, beribadah di atas ilmu dan basirah. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, turun pertanyaan, turun wahyu menjawabnya. Atau kalau tidak turun wahyu, yang menjawabnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Bagaimana setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Qala wa ba'dahu kanu yas'alunal khulafa' ar-rasyidin wa yas'aluna ummahatil mu'minin. Dan setelah itu, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka manusia bertanya kepada khalifah yang empat yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar, bertanya kepada sahabat Utsman, dan juga bertanya kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhum. Dan juga mereka bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, yang masih hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu tidak terputus, ilmu terus berlanjut. Naam, mereka orang-orang yang haus akan ilmu terus mendapatkan ilmu dari sumbernya yang masih murni. Wa yas'aluna ahlal ilmi minas sahabah, dan juga mereka bertanya dari kalangan para ulama, dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sahabat di antara mereka ada juga yang ahli di dalam masing-masing ilmu agama. Ada ulama tafsir, ulama yang faham tentang penafsiran Al-Qur'anul Karim. Mereka bertanya kepada sahabat tersebut, la yatrukuna su'al fa asbahu ulama. Mereka tidak meninggalkan untuk malu bertanya, tidak mereka diam saja, sehingga ketika mereka bertanya dan bertanya, bermajelis ilmu terus menambah wawasan yang ada mereka, sehingga mereka jadilah para ulama. Wa hakadza kullu mujtama'in minal mujtama'at yajtami'una 'ala talabil 'ilm wa sima'il 'ilmi yahfadhuna. Dan demikian pula setiap masyarakat dari masyarakat-masyarakat yang ada, ketika mereka mau berkumpul di atas talabil 'ilm, di atas menuntut ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan, kemudian menghafalkannya, menjaganya dengan tulisan-tulisan di dalam catatan, di dalam buku. Wa yajtami'ul ilmu ba'duhu ila ba'din, dan ilmu itu terkumpul sebagian yang lain dengan sebagian yang lain, semakin bertambah ilmu pengetahuan. Fa yusbihul mujalis min thullabil ilm, sehingga yang tadinya hanya sekedar bermajelis duduk, dia menjadi seorang talibul ilmi, penuntut ilmu yang hakiki. Idza istamarra fil mujalasah asbaha minal ulama, sehingga ketika dia telah menjadi talabatul ilm, penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, nah, kemudian istimrar, berkontinu terus-menerus di dalam menuntut ilmu agama, sehingga dia akan menjadi para ulama, menjadi alim ulama, orang-orang yang memiliki ilmu biiznillah ta'ala. Li'annal ilma bitta'allum, karena sungguhnya ilmu itu dimiliki dengan mempelajari. Qala wa bi ghairi ta'allumi la yahsulu ilmun, dan tanpa mau belajar, tanpa mau mencari tahu, tanpa bertanya, itu tidak akan terhasilkan namanya ilmu. Lidza kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna min wa yata'allamu ba'duhum min ba'd. Oleh karena ini mereka salafun salih, pendahulu kita dari orang-orang saleh, yaitu sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menuntut ilmu dari nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagian mereka mengambil ilmu dari sebagian yang lain. Ketika yang satu tidak bisa hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada yang tadi hadir, yang tadi mendengar tidak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan disampaikan, bertanya yang kepada orang yang mendengar, sehingga ilmu itu tidak terputus, terus tersampaikan dari satu orang kepada yang lainnya. Wa yas'aluna wa yahfadunal jawab wa ya'maluna bidzalik, sehingga mereka saling bertanya dan saling menghafal, menjaga dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan, setelah itu mereka mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Qala wa min jumlati ma jaa as-su'alu anhu ma dzukira fin nas kaifa aqulu idza shallaitu fa arsyada an-nabi sallallahu alaihi wasallam as'ilah as-sa'ilah ila hadzal du'a. Dan di antara bentuk atau contoh yang datang dalam bentuk pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Thariq Ibnu Asyam Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala. Bagaimana aku mengucapkan atau apa yang aku ucapkan di dalam salatku ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada penanya dengan doa ini. Allazi ibtada'uhu bi talabil maghfirah, yang dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meminta ampunan. Doa ini mengandung berbagai macam permintaan at-talab kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berikanlah petunjuk kepadaku, dan berikanlah rizki kepadaku. Ini doa yang sangat memberikan faedah kepada yang mengamalkannya. Wa kapan ini diucapkan? Wa hadza yuqalu bainas sajadataini ghaliban idza rafa'ta minas sajadatil ula taqulu rabbighfirli. Dan ini diucapkan seringnya adalah ketika duduk di antara dua sujud. Nah, ketika engkau mengangkat kepalamu dari sujud yang pertama, engkau ucapkan, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa idza qarrarta salasan takunu akmal. Dan ketika engkau ulangi doa ini tiga kali, sebanyak tiga kali, maka ini lebih sempurna. Lebih sempurna untuk diulang sebanyak tiga kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, warhamni, warzukni, wajburni, warfa'ni. Naam, datang berbagai macam lafaz dalam riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hadza du'aun yajma'u kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairai ad-dunya wal akhirah. Maka doa ini itu sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Naam, wa taquluhu fi sa'iri awqatik. Dan juga doa ini tidak hanya diucapkan di dalam sholat, bahkan doa ini juga boleh engkau ucapkan di luar sholat di setiap atau di sepanjang waktumu. Wa qad sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwal musyarri'u li ummatihi wal maghfuru lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Kana idza jalasal majlisu ya'uddu lahu ashabuhu sab'ina marrah wa huwa yaqul rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apa dalilnya doa ini bisa diucapkan di selain waktu salat, bahkan di setiap waktu? Yaitu telah sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkan syariat ini untuk umatnya dalam keadaan beliau adalah orang yang telah diampuni doanya yang sebelumnya, yang telah lalu maupun dosa-dosanya yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam sebuah majelis, satu kali duduk dihitung oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau mengucapkan zikir atau istighfar ini sebanyak 70 kali. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syariat yang juga dalam keadaan telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, beliau sekali duduk berdoa dengan doa ini sebanyak 70 kali. Rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wa fi riwayah ya'udduna lahu mi'ata marrah. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Dan dalam riwayat lain disebutkan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir atau doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebanyak 100 kali. Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku. Terus diulang doa ini sebanyak 100 kali. Qala fa yanbaghi lil ummati alladziina hum ahlul khata'i wat taqsir ay yukthiru min talabil maghfirati min Allah tabaraka wa ta'ala. Maka selayaknya bagi umat yang mereka adalah sering melakukan kesalahan dan kekurangan untuk memperbanyak mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa subhanahu wa'ada biha liman istaghfarahu shadiqan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan ampunan tersebut bagi orang-orang yang mau beristighfar kepadanya dengan penuh kejujuran. Nah, kita sebagai umatnya tentu lebih layak, lebih pantas lagi untuk banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya aku maha pengampun, memberikan ampunan bagi siapa? Orang yang mau bertaubat, yang beriman, dan beramal soleh. Kemudian dia mendapatkan hidayah. Nah, mau beramal soleh sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Wallahu alam. Dengan ini kita telah selesai dari pembahasan yang dibawakan oleh Mu'alif Rahimahullah Ta'ala yang berkaitan dengan bolehnya mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang menzalimi. Tapi wallahu alam tidak ada kaitannya hadis ini dengan bab yang dibawakan oleh mu'alif ala kulli hal. Hadis, dua hadis yang sebelumnya itu yang menunjukkan tentang bolehnya perkara tersebut. Akan tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika bentuk kezaliman itu betul-betul nyata dan terjadi. Dan hukum yang lebih afdal tentunya mendoakan kebaikan bagi orang yang menzalimi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.